Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As'adakumullahu yaumakum aynama kuntum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah para pendengar yang budiman di Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada. Kajian kali ini saya Fazrul Haq bersama saya di studio Ustadz Arifin dan Ustadz Ismet Hanafi akan membawakan ayat 142 dari surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam kesempatan ini Allah berfirman dengan pertama kali itu dengan huruf am. Am hasib kita. Am ini adalah dia merupakan istifham. Istifham itu adalah tanda tanya. Makanya artinya apakah di situ. Tapi ketika kita terjemahkan apakah, sebetulnya bukan di situ penekanan artinya. Karena menurut para mufassir bahwasanya salah satu mengatakan am itu adalah istifham dalam bentuk istingkar, ingkar. Ingkar itu menolak. Jadi artinya am di situ artinya la, begitu. Jadi kalau kita terjemahkan la tahsabu, jangan kamu mengira antar khulul jannah, kamu itu masuk surga, kata Allah. Sedangkan Allah belum melihat betul-betul mana yang betul-betul nyata di antara kamu itu mujahadahnya dengan musabarahnya. Tidak akan mungkin bertemu kedua hal ini, ingin masuk surga tapi belum pernah berjihad, berjuang di jalan Allah, dan tidak pernah sabar dalam menghadapi segala cobaan, seperti dengan bunyi ayat-ayat yang sebelumnya itu. Di situ wa qad khalat min qablikum sunan. Setelah itu hadza bayanun, menunjukkan ini Al-Qur'an ini, jangan kemana-mana lagi, kata Allah. Ini Al-Qur'an, pegang ini betul-betul. Setelah itu watilkal ayyam, ingat hari demi hari sudah aku putarkan. Ternyata masih banyak orang yang tidak betul-betul berjuang, berjihad, bermujahadah pada jalan Allah sebenar-benarnya. Begitu juga kesabarannya tidak ada. Makanya Allah menekankan di sini, jangan kamu kira kamu sudah berjuang di jalan Allah. Jangan kamu kira kamu sudah dianggap orang yang bersabar. Sabar dengan berjuang ini adalah satu hal yang tidak bisa terpisahkan. Bagaimana orang akan bisa berjuang berjihad kalau dia itu tidak sabar? Akan pupus semua pekerjaan itu. Karena tidak akan bisa terpisahkan hal ini. Kalau terpisahkan itu akan hancur kok satu pekerjaan itu. Apalagi kalau sudah lama dibangun pekerjaan itu, tapi terakhir-akhir dibangun dengan tidak kesabaran kita, dengan tidak kita terus konsisten jihad pada jalan Allah, itulah, disitulah tunggu kehancuran kita. Jadi dalam arti kata apa? Kalau kita menginginkan suri tauladan, atau kita apa? Kalau kita ingin suri tauladan itu kita tingkatkan dalam menegakkan kebenaran, dan kita dalam kondisi yang betul-betul kepepet ataupun gawat, disinilah yang diperlukan mujahadahnya, sabarnya. Tapi kalau kebenaran itu dalam keadaan kuat, tidak perlu keteladanan di sini. Kalau kondisi keamanan dan kebenaran itu sangat kuat, tidak perlu. Tapi apakah begitu, kata Allah? Tidak, semestinya dengan cobaan tersebut, dengan kita bermujahadah, berjihad di jalan Allah, dalam arti kata mengarungi hidup kehidupan kita yang di dunia ini yang penuh dengan rintangan dan halang, dengan rintangan dan halangan itulah Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Kebalikan dari makna dari ayat ini. Banyak ini orang mengira seperti itu. Seperti yang kita kisahkan baru saat ini, yaitu orang yang sudah berjuang di jalan Allah, dikiranya dia sudah berjihad di jalan Allah, padahal niatnya tidak di jalan Allah. Innamal a'malu binniyat, ini tidak ada, hanya untuk mencapai kehidupan duniawi yang penuh dengan gemerlapan. Padahal itu sebetulnya fata morgana, hanya sementara saja sifatnya, relatif, tidak akan kokoh. Maka kita lihat perjuangan pada masa Rasulullah tersebut. Jangan kita pikir umat Islam itu tidak pernah berjaya. Ketika umat Islam itu benar-benar berpegang pada berpegang pada ajaran agama ini, berjihad dan membangun jihadnya itu atas dasar keimanan dia dan ketakwaan dia kepada Allah, itulah orang-orang yang akan berhasil. Cobalah kita, kalau betul-betul kita maknai, kita renungi dengan hal ini, insya Allah kita itu akan masuk surga. Bukan surga saja yang Allah janjikan, segala fasilitas yang ada di dalamnya kita akan dapat merasakannya. Sejauh mana kita sudah menjalankan hal ini? Ada berapa orangkah? Diterangkan sebelumnya ayat apa, melalui sabda Rasulullah, zaman sekarang ini manusia seperti buih. Buih itu kosong, artinya japa itu kosong, tidak ada artinya manfaatnya. Kalau tadi itu mengartikan bagaimana orang itu mati syahid, yang apa, orang yang bermanfaat dengan orang yang tidak bermanfaat, dalam suatu syair mengatakan, laisa man mata fastaraha bimaitin, innamal maitu mayyitul ahya. Jadi kematian itu sebetulnya bukan kita lihat orang yang sudah meninggal itu, sudah jelas orang yang meninggal itu istirahat. Tapi yang kita lihat sekarang ini adalah orang yang hidup layaknya seperti orang mati. Tak ada gunanya. Allah. Menyusahkan saja. Diperkirakannya dia itu sudah bagus, padahal karena niatnya salah tidak diterima oleh Allah. Yeah. Makanya Allah di sini menekankan, sangat menegur dengan keras sebetulnya di sini. La tahsabu antadkhulu, jangan kamu kira kamu itu akan masuk surga, kata Allah begitu. Jangan dulu. Mana lihat, mana pekerjaanmu? Udah beres atau belum? Niatnya kira-kira begitu. Ya? Kalau antara bos dengan karyawannya mengatakan, kamu mau minta gaji banyak tapi kamu belum kerja, kerjanya tak beres sekarang ini yang saya beri, bagaimana akan saya berikan gaji? Begitulah Allah. Kamu ingin masuk surga, mana mujahadah kamu? Menjalankan komitmen kamu dalam menjalankan agama ini, mana yang sudah Allah berikan peringatan-peringatan melalui Rasulullah? Mana? Kesabaran kamu saja tidak ada, bagaimana kamu ingin bekerja? Bukan begitu. Makanya di dalam hadis itu, as-salatu nur was-sabru diya. Salat itu cahaya, ad-diya sabar, dan sabar itu juga sinar. Dalam arti kata apa? Memang artinya sama, tapi kalau dalam bahasa Arab itu mempunyai perbedaan. Dia itulah cahaya yang sesungguhnya, sinar yang sesungguhnya. Jadi kenapa dikatakan as-salatu nur, cahaya? Karena kalau kita melakukan aktivitas like sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya selain sholat, kita akan mendapatkan cahaya hidayah dari Allah. Maka kesabaran kita itu makin kokoh sinarnya. Kira-kira begitu. Jadi dibangun atas dasar kesabaran. Kesabaran ini dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu, segala rintangan dan cobaan itu akan mendatangkan cahaya kepada kita. Kepada kita semua, bagi orang-orang yang betul-betul meyakini dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamus sabirin. Dan Allah tidak pernah melihat orang-orang yang bagaimanalah bisa sabar dengan jahit. Sebetulnya yang diutamakan ini adalah sabar. Kalau kita sholat tidak sabar, sholat itu macam sholat patuh ayam, istilah orang dulu istilahnya. Diucapkannya tapi tidak mengerti apa yang diucapkannya. Itu kan artinya menunjukkan pekerjaan itu, pekerjaan dia itu kan sia-sia. Karena tidak ada sabar dalam dirinya. Memang sabar ini memang hebat sekali untuk membangun keimanan kita yang lebih mendalam. Semoga kita dapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin sampai di sini saya bahas, akan ditambah oleh rekan-rekan saya dari tim Safir Azhar, Ustadz Arifin ataupun Ustadz Ismet Hanafi, kami persilahkan. Iya, terima kasih Ustadz Fajrul. Jadi masalah sabar yang kata Ustadz Fajrul itu sebenarnya juga, selain dalam ayat ini juga kita menemukan kondisi yang sama telah terjadi pada perang antara Thalut dan Jalut, di mana Thalut, kelompok Bani Israel yang kecil, dapat memenangkan Jalut dalam perang melawan Jalut yang perkasa, lagi tentaranya lengkap, komplit, baik prasarana dan sarananya. Karena apa? Karena kesabaran tadi. Suatu hal yang menarik juga, ayat 141 yang kita kaji kemarin dan 142 pada hari ini juga terekam pada surah Al-Baqarah ayat 249, di mana Thalut tidak menginginkan banyaknya kuantitas dalam jumlah tentara perang, tapi dia menginginkan kualitas tentara itu. Seperti kata Allah, waliyumahisallahu lazina aman. Yang penting itu sedikit berkualitas daripada banyak menyusahkan. Akhirnya betul, yang sedikit militan tadi dapat memenangkan peperangan melawan Jalut yang banyak tapi tidak berkualitas. Di sini disebutkan falamma fasala Thalut bil junudi qala innallaha mubtalikum binahar. Ingatlah ketika Thalut mengklasifikasi para tentara. Ketika itu sudah diklasifikasinya, dia mengumumkan kepada para tentara itu, Allah menguji kamu dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa yang rakus, tamak, congok, minumnya banyak, maka dia bukan dari kelompokku. Karena apa? Karena dunia yang kecil tadi ini menjadi target dan tujuannya. Itulah terjadi juga pada perang Uhud. Ketika dia melihat harta rampasan sedikit, lupa dia pada tujuan perang itu tadi, sehingga dia tergoda. Maka Thalut juga mengatakan, wahai kaumku, boleh minum, tetapi minumlah sewajarnya, seteguk demi seteguk. Waman lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfa. Barang siapa yang memakannya, arti memakan itu apa? Padahal air itu seharusnya diminum, tapi kenapa dimakan? Begitu dia menikmati tetesan air demi tetesan tadi, walaupun di dalam sungai yang begitu dahsyat airnya, menciduk dengan tangannya, bukan mengambil dengan timba kemudian diminum habis sekaligus. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu, kemudian meminumnya illa qalilan minhum. Tetapi proses penyisihan, seleksi alam yang dibuat oleh Thalut tadi meninggalkan sedikit saja. Tentara Thalut yang begitu banyak gugur. 75% tinggal 25%. Falamma jawazahu wa allazina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Suatu hal menarik, yang tinggal 25% tadi ketika bertemu dengan Jalut dan para tentaranya, melihat tentara yang begitu banyak, aduh, pulang aja lah aku, tak mampu aku nih berperang melawan Jalut dan tentaranya. Yang 25% tadi kurang lagi 75%, jadi sudah tinggal berapa tadi? Baru yang tinggal sedikit person yang setia tadi, qala allazina yazunnuna annahum mulaqullah. Satu catatan penting, berkata orang yang dia masih praduga, tidak sampai yakin dia bertemu dengan Allah, tapi cuman yazunnu, dia menduga, mengira bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Tapi mengira saja dia sudah mendapatkan suatu keyakinan yang mantap, bahwa apapun ceritanya, hidup is kariman aumut syahidan. Kalau mau hidup, aku mau hidup yang mulia. Kalau tidak bisa hidup mulia, lebih bagus aku mati, karena mati dalam perang adalah mati syahid. Maka dia berkata dengan penuh keyakinan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Walaupun personnya sudah sedikit, kualitas imannya mantap, keyakinan penuh kepada Allah, maka dia pun menyebutkan satu slogan yang ini menjadi slogan kualitas dalam Islam, di mana Islam juga mementingkan kualitas. Betapa banyak kelompok yang sedikit dapat memenangkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Satu catatan penting yang terkait dengan ayat 142 dari surah Ali Imran, wallahu ma'asobirin. Yang kualitas kecil tadi ini pun bukan berarti kita kelompok kecil sudah militan, lepas-lepas saja, tidak. dibutuhkan musabarah karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa ya'lamu as-sabirin, dan Allah akan mengetahui orang-orang yang sabar. Ketika Allah mengetahui orang yang sabar, apa konsekuensinya? Allah akan menolongnya, dan peperangan pada perang Uhud dimenangkan oleh orang Islam, dan peperangan antara Talut dan Jalut dimenangkan oleh Talut, jundunglah tentara Allah. Ini tambahan dari saya. Ya, saya mencoba untuk melihat ini dari perspektif bahwa antara mendapatkan surga dengan kesabaran, dan terutama dalam berjihad, memperkokoh diri, mujahadatun nafs, ini adalah merupakan rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Kenapa Allah sediakan surga bagi orang-orang yang sabar? Mereka inilah yang dapat menahan dirinya, menahan emosi nafsunya, menahan kehendak dirinya untuk melakukan hal-hal yang mencegahnya masuk dan melakukan semisal perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi ketika manusia mempunyai nafsu dan dia bebas melaksanakan nafsunya, dia tahan itu dengan sabar, dia kelola dengan baik, di manajemen dengan mujahadatun nafs, berjihad, maka insya Allah surga itu akan diberikan Allah dengan kesabarannya. Jadi wal jannatul lati wa'adnahum bima sabaru, surga yang kami janjikan kepada mereka dengan apa yang menjadi titik kesabaran bagi mereka dalam kehidupan. Jadi pendengar yang berbahagia, kita lihat ayat ini juga menunjukkan aspek yang lain, bahwa di antara nilai-nilai kehidupan duniawi, Allah mengajarkan nilai-nilai ukhrawi. Nilai ukhrawi itu diisi dengan berbagai kemuliaan, al-amjad, keagungan-keagungan akhlakul karimah. Nah, maka di sini kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah SAW melakukan berbagai kegiatan, berbagai peperangan-peperangan tidak lepas dari menginginkan surga Allah Subhanahu Wa Taala, dan dari mulut mereka lah, dari hati mereka lah, dari bibir mereka lah kita banyak mendengar nilai-nilai hikmah yang dituliskan oleh para ahli sejarah, para ahli hikmah, dan kebenaran yang mereka bawa telah terbukti dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Saya kembalikan kepada Ustadz Fajrul Haq. Ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, di sini mesti ada yang hal kita tekankan di sini, yaitu ketika Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata, jangan kamu mengira bahwasanya engkau itu akan masuk surga, sedangkan Allah mengetahui siapa di antara kamu. Artinya belum nyata siapa di antara kamu itu yang beriman, berjihad, atau belum nyata di antara kamu itu orang-orang yang bersabar. Jadi kita harus meyakini Allah itu maha mengetahui segala gerak-gerik kita. Kira-kira gitu ketika Allah berfirman dengan ayat ini. Allah itu tahu siapa kira-kira yang tidak yang tidak mengimani, siapa yang betul-betul mengikuti perintahku. Kalau ketika kita meyakini bahwasanya Allah itu tahu apa yang kita perbuat, semestinya kita tidak melakukan dalam pengertian dalam ayat ini. Mestinya kita harus berjihad. Dengan adanya rintangan ini, kita harus meletakkan kesabaran kita itu untuk membawa, untuk menggendong segala rintangan itu, segala cobaan itu, menjadikan diri kita itu kokoh, sehingga kita betul-betul menjadi golongan Allah yang golongan hamba Allah yang masuk surganya. Dan yang kedua, ketika kita beriman kepada Allah, menyebutkan bahwasanya Rasul itu, Muhammad itu Rasulullah, betul-betul utusan Allah, ketika itulah kita juga akan diberi cobaan kepada Allah. Artinya apa? Tanpa kita bisa bertahan, tanpa kita tidak sabar terhadap cobaan yang diberikan Allah itu, maka mustahil surga itu akan dapat sama kita. Istilahnya orang cinta dunia, hubbud dunia, tapi dia mengharapkan surga, kehidupan kebahagiaan di akhirat, ini enggak mungkin akan bisa berkumpul, karena sudah bertentangan dari awal. Niatnya saja sudah tidak terarahkan, tidak mengarah kepada Allah dan Rasulnya. Hubbud dunia, ada yang hubbud dunia, tapi satu sisi lain dia menginginkan saadah fil akhirah, kebahagiaan di akhirat. Ini tidak akan jumpa padahal ini. Kan begitu istilahnya. Saya ingin berhasil, tapi saya tidak pernah melakukan mencoba, tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, bagaimana kita akan dapat rasakan itu? Sama saja dengan perintah Allah. Kalau Allah sudah, misalnya orang sholat, tak pernah sholat, macam mana akan merasakan nikmatnya sholat itu? Jadi dengan melakukan itu, dengan mujahadah kita, dengan sabar kita, kita akan dapat merasakan nikmatnya itu. Dan Allah tidak akan segan memberikan janjinya itu. Mungkin hanya sampai di sini saja. Saya Fazrul Haq, bersama saya Ustaz Arifin dan Ustaz Ismet Hanafi, yaitu tim Azhar. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, dan kelebihan itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.